yang lemah. Wailu, maka itu adalah ancaman, celakalah, celaka. Lil mutaffifin, bagi mereka orang-orang yang mutaffif, orang-orang yang curang. Siapa kamu mutaffif itu? Curang kata Allah. Alladzina idza talu 'ala an-nasi yastawfun, yang mereka apabila mereka menimbang, mereka menakar 'ala an-nas, untuk manusia, daripada manusia yastawfun, mereka menginginkan hak mereka ditunaikan. Kalau mereka belanja, mereka pengen hak mereka ditunaikan secara penuh, dilebihkan bahkan. Wa idza kaluhum, akan tetapi kalau mereka mengkilu, Allah jamuhum, atau mereka menimbang, menakar barang-barang mereka, yukhsarun, mereka mengurang-uranginya. Mereka curang. Allah yazunnu ulaika annahum mab'utsun, dan mereka tidak yakin. Ulaika annahum mab'utsun, bahwasanya mereka akan dikembalikan dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu. Liyaumin azim, pada hari yang sangat besar. Yawma yaqulun nas li rabbil alamin, yaitu di mana manusia nanti semua berdiri di hadap Rabb al alamin, Rabb ya alam semesta. Wail, kalimat, kata wail, kalimatu azabin, kata yang fungsinya untuk mengancam dengan azab, wa'id, dan ancaman yang keras. Bagi siapa? Lil mutaffifin. وَفَتَرَ اللَّهُ الْمُتَفِّفِينَ بِقَوْلِ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ. Allah tafsirkan bahwasanya mutafifin itu adalah orang-orang yang menakar terhadap manusia. أَيْ أَخْرَضُ مِنْهُمْ وَفَاءً, ketika mereka minta dikilang sama manusia, maka mereka menuntut kepada mereka agar ditunaikan secara tuntas. عَنَّ فَبَتَ لَهُمْ قَبْلَهُمْ يَسْتَوْفُونَهُ كَامِلًا مِنْ غَيْرِ نَفْسٍ, mereka menginginkan menetapkan bagi diri mereka agar mereka ditunaikan secara sempurna tanpa harus dikurangi, meskipun 0,00 gram mereka tidak mau. Mereka menginginkan agar pas takarannya, kalau bisa lebih. Akan tetapi wa idza kaluhum aw wazanuhum, akan tetapi kalau dia yang mengkilo, kalau dia yang meninggal, ay idza a'tau a'tainasa haqqahum, kalau mereka memberikan manusia hak-hak mereka, alladzi lillahi 'alaihim bikailin aw wazmin, ketika mereka mengkilo, mereka menakar, mereka menimbang untuk diberikan kepada manusia, yukhsarun, mereka mengurangi timbangan-timbangan mereka. Ini permasalahan kezaliman kepada manusia. Kezaliman kepada Allah itu besar. Akan tetapi Allah Maha Rahmah, Allah Maha Pengampun, Dia Maha Penyayang. Selama kalian tidak melakukan kesyirikan, kezaliman-kezaliman kalian kepada Allah, berupa kalian tidak taat, kalian melanggar batasan-batasan Allah, itu masih di bawah tahta masyiatih, di bawah kehendak Allah. In insya'a azabah wa insya'a zafar. Kalau Allah berkehendak terhadap hamba ini, dia mencuri, dia berzina, dan telah perbuatan-perbuatan dosa yang lain, selama dia tidak syirik, maka itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki untuk mengazab hamba tersebut, maka dia akan diazab. Tapi kalau Allah menghendaki hamba tersebut diampuni, maka Allah akan ampuni hamba tersebut. Ini kalau salah satu bentuk kedzaliman seorang hamba kepada Rabbnya. Seorang hamba melakukan kedzaliman kepada Allah, itu masih ada dua kemungkinan. Inna orang ini diazab, inna orang ini akan diampuni. Dalilnya, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukan Dia, Allah, dengan sesuatu apapun. Akan tapi Dia masih mengampuni orang-orang yang melakukan dosa selain dosa syirik. Tapi jangan diremehkan ya kawan. Dosa-dosa kita kepada Allah itu bukan jaminan Allah akan mengampuni. Masih kehendak Allah, Allah akan ampuni, maka diampuni. Tapi kalau Allah mengazab, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak ada yang mengetahui apakah kita akan diazab atau tidak akan diampuni. Tidak ada yang ngerti. Akan tapi kalau bentuk kezaliman kepada manusia, maka ini bukan di bawah kehendak Allah. Karena Allah Maha Adil. فَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, karena Rabb kalian Allah itu tidak akan berlaku zalim kepada manusia. ini sudah menjadi keadilan Allah. Ketika mereka manusia melakukan kezaliman kepada mereka manusia yang lain, maka Allah akan tegakkan. Allah tidak akan ampuni. Sampai hamba tersebut menjelaskan. Kemudian mereka diadili atas perbuatan mereka. Berupa kezaliman. Oleh sebab itu Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna man al-muflis?" Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat mengatakan, "Al-muflisu indana man la dirhaman wala mata'." Orang yang muflis, orang yang bangkrut di antara kita, itu orang-orang yang tidak punya fulus lagi. Orang-orang yang kehabisan harta. Sudah tidak punya perhiasan lagi. Tidak punya benda, tidak punya harta, tidak punya fulus. Itu orang bangkrut di sisi kami. Maka Rasulullah SAW, al-muflis. Man ya'ti yawmal qiyamah bis salati was siyam was zakah. Orang yang bangkrut adalah orang yang nanti di hari kiamat datang membawa amalan-amalan yang sebesar gunung. Amalan yang berupa sholat, amalan yang besar. Dan ini adalah amalan yang pertama kali akan dihisab nanti di sisi Allah. Dan sebagai amalan penentu. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu as-shalah. Amalan yang pertama kali yang akan Allah perhitungkan nanti di hari kiamat yaitu as-shalah. Wa in salahat salatuh, salaha atau sahat sa'iru a'mali. Kalau sehat salatnya, bagus dan baik salatnya, maka seluruh amalannya akan menjadi baik. Jadi barometernya salat. Siapa yang salatnya bagus, maka seluruh amalannya akan diangkat menjadi baik. Wa in fasadat salatuh, fasadat sa'iru a'mali. Tapi kalau salatnya jelek bagaimana? Rasul mengatakan, fasada sa'iru a'mali, maka amalan-amalannya akan jelek semua. Karena Allah telah mengatakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Ankabut. Allah katakan, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu betul-betul mencegah pelakunya daripada perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan yang munkar. Wala dzikrullahi akbar. Maka berzikirlah kamu yang banyak untuk Zat yang Maha Besar yaitu Allah Subhanahu. Ini sholat Allah janjikan. Bagi mereka orang-orang yang sholat, akhlaknya akan dirubah. Orang-orang yang sholat, akhlaknya akan diperbaiki. Akan mencegah pelakunya untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang keji. Ucapan-ucapan yang mungkar. Apalagi perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, barakallahu fikum. Siapa yang diantara kita ternyata masih saja lisannya berbuat keji. Perbuatannya masih saja perbuatan-perbuatan yang mungkar. Maka dikoreksi sholatnya. Sholatnya dibenahi. Karena ini sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sholatnya bagus. Siapa yang sholatnya baik. Maka betul-betul sholat itu akan mencegah dirinya. Dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa kok orang yang sholat masih saja berangkat sholat paling dulu. Tapi kalau pulang belakangan cari sendal yang bagus. Berangkat pakai jepit, pulang nyekermen. Ada kayak gini ya? Ada yang seperti ini. Kasihan yang punya nyekermen. Berangkat pakai nyekermen, pulang nyekermen. La haula wala quwwata illa billah. Maka dipertanyakan sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka akan baik seluruh amalannya. As-salah. Sebab itu, ikhwanana, perhatikan tentang permasalahan as-salah ini. Bacaan-bacaan yang kita baca, apakah kita paham dengan apa yang kita baca? Bacaan-bacaan sujud, atau ruku, atau tasyahud, apakah kita paham dengan bacaan tersebut? Kemana hati kita ketika sholat? Apakah badan kita di masjid bersama kaum muslimin, sementara hati kita di pasar? Itu berarti dicuri sholat kita oleh syaitan. Amalan kita disusupi sama syaitan. Maksudnya, ikhwanana, banyak-banyak mohon sama Allah, supaya minta kekhusyuan, supaya minta hati dilembutkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap beribadah semoga diberikan kekhusyuan, dijauhkan daripada sifat yang lalai. Dan nanti orang yang di hari kiamat ini, ketika dia membawa amalan yang besar, amalan as-salah, alamat amalan, amalan as-siyam dan juga az-zakah, sudah pede orang ini, di hadapan Allah Subhanahu wa taala membawa bekal yang banyak karena amalan-amalan itu nanti di hari kiamat Allah jadikan seperti gunung-gunung. Setelah dijadikan gunung-gunung maka diperhatikan manakah amalan-amalan yang ikhlas, mana amalan-amalan yang riya, mana amalan-amalan yang sum'ah, mana amalan-amalan yang syirik, maka Allah akan pisahkan. Adapun mereka amalan-amalan yang syirik, amalan-amalan yang tercampur di pada noda-noda kesyirikan, faja'alnahu haba'an mansura, maka kami jadikan amalan yang besar tersebut menjadi debu-debu yang berterbangan. Orang yang bukan ahlul ikhlas. Adapun orang ini ketika sudah membawa amalan yang sangat banyak, kemudian ada orang yang mengatakan, wa qila qad darada hadza wa qad shatama hadza wa qad sabaka dana hadza wa qad aqada mala hadza. Ternyata ada yang menuntut. Ya fulan, kamu telah memukul si fulan. Ya fulan, kamu telah mengambil harta ini dengan cara yang batil. Ya fulan, kamu telah menumpahkan darah orang ini. Ya fulan, kamu telah mencaci orang ini tanpa hak. Subhanallah. Dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ikhwanana, jangan sampai kita melakukan kezaliman-kezaliman. Jangan sampai kita melakukan kezaliman-kezaliman kecuali kalau kita sudah melakukan kezaliman, maka hendaknya kita buru-buru minta dihalalkan. Minta dihalalkan. Min qabli an la yakuna dirhamun wala mata' wala dinar. Sebelum hari kata Rasulullah kalian itu tidak akan bermanfaat harta-harta kalian. Emas-emas kalian, perak-perak kalian itu tidak ada manfaatnya nanti di hari kiamat. Falyatahallalhu minhu al-yawm, kata Rasul. Bersegeralah kalian untuk minta dihalalkan. Kalau kalian berlaku zalim kepada Allah, itu masih ada dua kemungkinan. Allah akan azab kalian atau Allah akan ampuni kalian. Tapi kalau kalian zalim sama manusia, maka itu bukan di tahta masyiati Allah lagi. Bukan di bawah kehendak Allah. Tapi Allah memberikan kepada hamba yang dizalimi untuk menuntut. Ini keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini ketika sudah membawa amalan yang besar, maka seluruh amalan-amalan tersebut dia gunakan untuk melunasi kezaliman-kezaliman yang pernah dia berbuat. Hatta ma faniyat ma indah walam yaqdiya khotayah. Maka tatkala orang ini baru membayar sedikit demi sedikit kezaliman-kezalimannya, sementara ketika sudah membayar habis sudah amalannya, sementara hutangnya masih banyak, kezaliman-kezalimannya masih belum lunas. Fatiha khatayahum thumma tuliha fil nar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dosa-dosa orang yang dizalimi dilemparkan kepada orang tersebut, kemudian orang tersebut tidak punya amalan kecuali amalan yang jelek. Setelah itu orang ini diseret kepada api Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Sesuatu itu ikhwanana, jangan pernah kita melakukan kezaliman kepada manusia. Kalau sudah terjatuh kita melakukan kezaliman, apakah lisan kita, apakah tangan kita mengganggu hati saudara kita, membuat tetangga kita tidak nyaman, maka segera minta dihalalkan. Karena itu Allah memberikan izin kepada mereka orang-orang yang dizalimi untuk menuntut nanti di hari kiamat. Jadi permasalahan yang besar ikhwah. Wa idza kalahum aw wazanuhum ay idza a'tau an-nasa bihaqqihim alladhi min-nasi 'alayhim bikalim aw waznin yakhsarun ay yanqusunahum dhalik. Mereka mengurangi mereka curang. Inna bimikyalin aw mizanin naqisin aw bi'adami milki mikyal wa mizan. Bisa dikurangi timbangannya atau tidak penuh. Aw mizan atau semisalnya. Fahada sirafatul amwali nasi wa adamu insafu lahum minhum. Ini namanya pencurian harta secara halus. Lembut kelihatannya kepada manusia. Ini pencurian. Wa adamu insafu lahum minhum. Dan ini salah satu bentuk ketidakadilan. Sementara Allah ya'murukum bil adl wal ihsan. Allah telah memerintahkan kalian supaya kalian itu adil. Berlaku adil kepada sesama kalian dan berlaku ihsan. Berlaku baik kepada sesama kalian. Jangankan kepada sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin, kepada orang musuh sekalipun, kepada orang yang kafir. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Jangan pernah kebencian kalian terhadap suatu kaum menyebabkan kalian tidak berlaku adil. Karena saya benci dia, karena saya tidak suka dengan dia, maka maaf-maaf saja dia tidak mendapatkan hak. Jangan demikian. Jangan demikian kata Allah. I'dilu adillah. Kalau dia punya hak, berikan haknya. Kalau dia pantas untuk mendapatkan hak tersebut, maka tunaikan hak tersebut untuk musuh-musuh kalian. i'dilu wa aqrabu littaqwa, berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Orang yang bertakwa mereka adalah orang-orang yang adil. Wa idza kana hadha al-wa'id 'ala alladhina yadkhuluna an-nasa bil mikyal wal mizan falladhi ya'khudhu amwalan qahran aw sarqatan aula bihadha al-wa'id min al-mutaffifin. Kalau ancaman ini diberikan kepada orang-orang yang curang, orang-orang yang curang terhadap manusia, padahal timbangan atau kiloan, lantas apalagi? Tentu ancaman ini lebih dahsyat, lebih keras bagi mereka orang-orang mengambil harta saudaranya dengan cara paksa atau pencurian. Tentu lebih keras ancamannya daripada orang-orang yang curang. Yang curang saja, yang menipu dengan cara yang lembut, seolah-olah enggak ketahuan, ini diancamnya bukan main. Lantas bagaimana dengan cara terang-terangan? Dia ambil harta kaum muslimin dengan cara terang-terangan, atau dia mencurinya? Ini ancamannya luar biasa. Lebih-lebih lagi, orang-orang yang mutasif, itu dia telah kumpulkan dua sifat yang jelek sekaligus. Yang pertama, asyuh. Yang kedua, bakhil. Kalau bakhil enggak perlu ditafsirkan lagi. Dia tahan hartanya. Dia katakan enak saja saya banting tulang peras keringat. Kok saya berikan setelah saya dapat harta, saya berikan kepada kamu? Maaf-maaf saja. Ini orang yang bakhil. Dan demikian manusia. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan banyak berkeluh kesah. Dikasih nikmat masih berkeluh kesah, kok kurang. Diberikan musibah, kok Allah mengambil hartaku. Berkeluh kesah. Di antara sifat mereka, apabila meminta pada diri mereka berupa syara, kejelekan-kejelekan, mereka banyak mengeluh. Perbuatan Allah mereka adukan kepada manusia. Dikatakan Allah tidak adil kepada saya. Berapa banyak orang seperti ini? Banyak sekali ya ikhwah. Wa idza massahu khairu manu'a. Dan apabila menimpa pada diri manusia berupa kebaikan-kebaikan, manu'an. Mereka bakhil. Takut habis ya ikhwah. Mereka punya fulus, takut kalau diberikan sama orang lain akan habis. Sementara dia merasa kurang. Saya belum punya ini, saya belum punya itu. Maka orang ini orang yang miskin. Meskipun hartanya banyak, tapi kalau hatinya masih kurang, orang ini hakikatnya miskin. Belum punya apa-apa. Lain halnya dengan orang yang miskin, tapi hatinya lapang. Bisa memberikan ini, bisa memberikan itu. Itu orang yang kaya. Harta yang sedikit, tapi membawa berkah. Bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk orang lain. Itu orang yang kaya hakikatnya. Ada pun orang yang miskin, meskipun mereka punya harta tapi tetap merasa kurang, itulah orang yang miskin. Idza masal khairu manu'a, apabila menimpa pada diri-diri mereka kebaikan-kebaikan berupa nikmat, manu'an, mereka bakhil. Akan tetapi Allah kecualikan innal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Oleh sebab itu, apabila kita dapati diri kita bakhil, berarti salat kita belum bagus juga. Karena Allah kecualikan di situ. Illal musallim. Kecuali orang-orang yang sholat. Mereka bukan orang yang bakhil. Maka apabila kita dapati, kalau diri kita bakhil, sayang terhadap harta, tidak mau memberikan kepada saudara yang berhak mendapatkan hak tersebut, maka diperbaiki sholat kita. Karena betapa banyak anjuran-anjuran dari Allah, anjuran-anjuran dari Rasul, supaya saling memberi sesama kaum muslimin kepada saudaranya. Allahu fi hajati akhi, maka Allahu fi hajati abdihi, maka na abduhu fi hajati akhihi, atau kama qala sallallahu alaihi salatu wasallam. Allahu fi hajati, Allah senantiasa akan mencukupi kebutuhan hambanya, selama hamba tersebut mau mencukupi kebutuhan saudaranya. Siapa yang pengen dicukupi kebutuhannya, maka cukupi kebutuhan saudaranya. Saudaranya lapar, berikan. Saudaranya butuh, berikan. Bahkan diantaranya mereka orang-orang ansor, muhajirin wal ansor, mereka lebih kedepankan saudara-saudara mereka daripada diri-diri mereka. Tepatnya ketika datang seorang tamu, tamunya Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah tidak memiliki apa-apa. Tidak kurma, tidak gandum, tidak roti, tidak ada, melainkan air putih saja. Ini keluarga Rasulullah SAW, miskin, fakir, Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menawarkan kepada tetangga-tetangganya orang-orang Ansar, siapa yang bisa menjamu tamu saya? Subhanallah, tawadu sekali Rasulullah. Gak punya, bilang gak punya. Minta bantuan sama temannya. Karena ini perkara yang wajib. Memuliakan tamu itu wajib hukumnya. Maka Rasulullah menawarkan kepada teman-temannya, siapa yang bisa ta'awun kepada diri saya? Siapa yang mau memuliakan tamu saya? Maka mengaculah salah seorang yang bernama Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu, namanya Zaid. Abu Talha al-Ansuri, namanya Zaid radiyallahu ta'ala anhu. Maka dia katakan, anna ya Rasulullah, saya orangnya wa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini pulang ke rumah istrinya. Dikabarkan bahwasanya tamunya Rasulullah akan datang ke rumah kita. Siapkan makanan. Kemudian sang istri, siapa istrinya Abu Talha? Ada yang tahu? Ibunya Anas bin Malik. Siapa? Ummu Sulaim, assalamualaikumullah. Dikatakan kepada suaminya, kita enggak punya makanan kecuali satu porsi saja, dan ini untuk anak-anak. Maka kata Abu Talha, sudah tidurkan anak-anak, ini buat tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bagaimana? Kita enggak usah makan. Kita mengharapkan pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Maka tamu tersebut datang, kemudian dimatikan lampunya. Anak-anak sudah tidur. Maka ketika ditanyakan, kenapa kalian makan dengan lampu yang gelap? Ini sudah menjadi adat kami, kebiasaan kami. Sudah makan saja. Sementara Abu Talha dengan piring yang kosong, sementara tamu yang memakan makanan Abu Talha dan juga istrinya dan juga untuk anak-anaknya. Dimakan untuk tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tamu tersebut pulang dalam keadaan kenyang. Maka Abu Talha demikian juga istrinya cuma bisa mengusap perutnya dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika subuh beliau salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengabarkan kepada manusia bahwasanya ada di antara hamba-hamba Allah yang mereka mengedepankan kebutuhan saudaranya ketimbang diri-diri mereka. Wa yufiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Mereka mengedepankan kebutuhan-kebutuhan saudaranya ketimbang kebutuhan-kebutuhan dirinya, padahal mereka khasasah, mereka itu butuh juga. Maka Abu Talha selesai salat subuh pulang ke rumah istrinya. Ummu Sulaim, siapa namanya? Masih ingat? Pak Yazin. Ummu Sulaim. Imra'atun min ahlil jannah. Perempuan yang sudah dijanjikan bakal masuk surga, perempuan ini. Masya Allah. Rasulullah pernah mimpi, kemudian dilihat di situ ada Bilal, di situ ada wanita yang cantik. Kemudian ditanyakan, siapakah kamu? Saya untuk Umar ibn Khattab, Masya Allah. Akhirnya Rasulullah menjauh. Kenapa Rasulullah menjauh? Karena Rasulullah malu, takut kalau Umar itu cemburu, Masya Allah. Kemudian besok diceritakan kepada Umar, Umar menangis. Malu, kenapa engkau harus malu kepada aku ya Rasulullah? Karena aku cemburu. Karena aku cemburu, takut kamu cemburu kepada saya. Kemudian aku lihat di situ ada Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Mas Diono, siapa namanya? Rumaisa, ahsanakallah. Rumaisa, radhiyallahu ta'ala anha. Wanita ini luar biasa, syarat dengan keutamaan. Di antaranya tidak tertipu dengan dunia. Siapa yang tidak kenal Abu Talha? Pemuda yang gagah, berani, anak bangsawan, anak ningrat. Keningnya berurat katanya. Orang kaya. Pandai memanah, pandai berkuda. Juragan tanah. Orang tuanya. Pemudi-pemudi sudah menggunjingkan kira-kira siapa yang rumahnya bakal diketuk Abu Talha. Maksudnya pengen sekali orang-orang Madinah dilamar oleh Abu Talha. Itu khususnya para wanita musyrikah ketika itu. Karena Abu Talha masih musyrik. Akan tapi ternyata lelaki yang tampan dan gagah ini datang ke rumah Ummu Sulaim, mengetuk pintunya, kemudian bertemu dengan Anas bin Malik, ingin menghitbah ibunya. Ummu Sulaim. Tapi Ummu Sulaim tidak tertipu dengan kuning dengan putihnya. Dengan emas dan peraknya tidak tertipu beliau. Karena beliau tahu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Hari akhirat itu lebih khair. Lebih baik dan lebih utama dan lebih kekal hakikatnya. maka dijadikan maharnya adalah al-Islam. Ini keutamaan. Ketika berjihad pernah membunuh beberapa orang kafir dengan pedangnya. Ini Ummu Sulaim. Ketika safar bersama Rasulullah, siap bersama suaminya. Ketika malam, ketika siang, ikut bersama Rasulnya. Bahkan dia telah bernazar hidupku untuk Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Wanita yang tangguh. Ini Ummu Sulaim. Radhiyallahu ta'ala anha. Inilah mereka para sahabat Nabi SAW yang merupakan tauladan bagi kita. Mereka mengedepankan kebutuhan-kebutuhan saudaranya ketimbang kebutuhan-kebutuhan dirinya. Dan ini contoh buat kita. Kita perhatikan diri-diri kita. Apakah kita sudah mengamalkan ilmu yang sudah kita emban? Berapa banyak ilmu yang sudah kita miliki? Tapi bukan itu inti pertanyaannya. Sudah berapa banyak amalan yang sudah kalian amalkan terhadap ilmu yang sudah kalian emban? Itu yang paling utama. Karena yang paling utama itu bukan banyak-banyak ilmu. Bukan berbanyak-banyak hafalan. Akan tapi di antara kalian yang bertakwa, itu yang paling utama. Ilmu yang diamalkan. Wadalatul ayat al-karimah. Ayat ini pun menunjukkan. Ayat yang mulia ini pun menunjukkan kepada kita. Ala annal insana kama ya'khudhu minan nasi ladhi lahu. Bahwasanya setiap manusia itu, sebagaimana mereka menginginkan kepada manusia yang lain, itu hak-hak mereka ingin dipenuhi. Yajibu alaihi ayyatiyahum kullu ma lahu minal amwali wal muamalati. Maka wajib bagi seorang manusia untuk memberikan hak-hak mereka, apakah berupa harta atau pergaulan ketika kehidupan kalian sehari-hari. Bergaul dengan adil, bermuamalah dengan adil, bertransaksi dengan adil. Bahkan penulis di sini menafsirkan secara rinci. Bal yadkhulu fi umumi hadzal hujaj al-maqalat fa innahu kama anna al-mutanadhirin atau mutanadhirin qad jarat al-'adah anna kull wahid minhum yahrusu 'ala ma lahu min al-hujaj. Bahkan termasuk daripada keumuman ayat ini itu bagi mereka orang-orang yang suka berdebat dalam ucapan-ucapan keseharian mereka. Hujah-hujah yang mereka lontarkan. Yang mereka lontarkan melalui lisan-lisan mereka. Fa'innau kama'an al-mutanawirin. Sebagaimana mana mereka orang-orang yang suka berjidal. Orang yang berdiskusi, orang yang berbicara. Itu sudah menjadi kebiasaan. Sudah berjalan adat annaku la wahidu min huma. Bahwasanya kedua orang yang sedang berdialog, yang sedang berdiskusi. Mesti salah satu di antara keduanya sangat menginginkan. Pokoknya sampean dengerin hujah saya. Demikian. Masing-masing daripada mereka menginginkan agar orang yang diajak bicara itu mendengarkan ucapannya. Ini sudah menjadi adat. Kalau kita berbicara pengen. Kalau ucapan kita didengar, kalian diam. Demikian. Apalagi kalau sedang bermunawarah, ketika sedang berdiskusi, apalagi sudah naik tingkatannya berdebat. Biasanya masing-masing orang yang sedang berdebat itu menginginkan kalau lawan debatnya diam, bukan. Sementara kita yang berbicara, itu pada umumnya. Fayajibu alaihi ayatan, maka wajib bagi orang yang sedang munawarah, yang sedang berdiskusi, keduanya itu ayyubayyina mali khasmihi minal hujadi minal hujadi lati la ya'lamuha. Hendaknya orang yang sedang berselisih, orang yang sedang berjidal, orang yang sedang berdiskusi, itu hendaknya dijelaskan hujahnya masing-masing. Yang berhujah, maka dengarkan hujahnya. Apabila lawannya berbicara, maka dengarkan. Siapa tahu di situ ada ilmu yang kamu belum tahu sebetulnya. Bisa jadi pemahaman keliru. La yanggura fi adilati khosmah, kama yanggura fi adilati huwa. Maka hendaknya dia memperhatikan dalil-dalil yang dibawa oleh lawan bicaranya. Sebagaimana dia menginginkan kalau orang yang diajak bicara tersebut melihat, memperhatikan dalil-dalil yang kita bawa. Adil ini namanya. Wafihadil maudu, ya'arifu insafun insaf. Maka dari sini nampak pada kita bahwasanya dikenal yang namanya adil, keadilan manusia. Itu perkara yang dianjurkan, disyariatkan. Ya, sebab itu hendaknya hati-hati ikhwah. Ketika kita sedang berdialog dengan teman-teman kita, bermuamalah dengan teman-teman kita, tapi kita sendiri berbicara. Sementara kalau teman kita bicara, enggak boleh dengar. Ini termasuk ancaman wa'ilul muttasifin. Bahkan para ulama masuk padanya muamalah bersama keluarga. Biasanya mereka para suami menginginkan agar hak-hak mereka ditunaikan secara penuh. Tapi sementara sang suami lupa, istri juga punya hak yang harus dipenuhi. Istri punya hak yang harus ditunaikan. Kadang suami pada lupa. Yang asyik aktivitasnya pagi, siang, sore, pulang maghrib, kemudian maghrib sholat, sampai isya ngobrol, belajar sembilan, mana untuk keluarganya? Padahal Nabi sudah mengatakan, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarga kalian sendiri. Wa ana khairun li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Malik bin Khairik ketika baru saja ta'lim bersama Rasulullah sekitar 20 hari. Kemudian dilihat pada wajah-wajah mereka, Malik bin Khairik, wajah-wajah yang penuh dengan kerinduan kepada keluarga. Maka Rasulullah memberikan izin untuk Malik bin Khairik pulang menemui istri dan anak-anaknya. Silakan pulang. Irji'u ila ahlikum. Silakan kembali. Kembalilah kalian menuju keluarga-keluarga kalian. Ketemu istri, ketemu anak, ketemu tetangga-tetangga kalian. Family-family kalian, silakan pulang. Akan tapi Rasulullah mengingatkan, aqimu fihim wa muruhum. Jadilah kamu pemimpin mereka. Luruskan kebengkokan rumah tangga kalian. Wa muruhum, dan perintahkan kepada perkara-perkara yang ma'ruf. Ini tugas suami, wajib. Akan tapi diantara mereka terkadang, dan ini terjadi, di antara mereka para suami, subhanallah, mereka menginginkan kalau sang istri tersebut memenuhi hak-hak suami. Tapi sementara lupa, sang suami tidak memperhatikan hak istrinya. Maka ini namanya wailul mutaffifin juga. Termasuk ayat ini dicatat oleh Allah sebagai sesuatu yang curang. Tidak boleh seperti itu. Atau sebaliknya, sang istri ingin kalau suami itu memenuhi haknya, sementara sang istri lupa akan hak-hak suaminya. Oleh sebab itu, ikhwanana, kita perhatikan diri-diri kita, agar kita upayakan diri kita supaya berlaku adil di dalam keluarga kita, di dalam muamalah kita, dan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Man ta'assubihi wa tisafihi wa tawadzuhu min kibarihi atau min kibrihi wa aklihi min tafihi. Nas'alullah taufiq likul khairin. Maka dengan kedudukan ini, dengan keadilan ini, manusia akan melihat. Manusia akan bisa memilah dan memilih, dan dia akan memandang mana orang-orang yang ta'asub, orang-orang yang fanatisme, yang egoisme, dan orang-orang yang tawadhu, orang yang merendahkan diri. Ketika dia keliru, kemudian diajak dialog, ternyata dia salah, kemudian dia tunduk dan manut kepada dalil, ketahuan. Dia adalah orang yang adil. Tapi siapa di antara mereka ketika dengan sedang berdialog, ternyata gak mau kalah dalam bicara, pengennya menang terus, maka nampaklah di sini kecurangan orang tersebut. Orang ini gak adil. Mana yang cerdas, mana yang jahil. Orang yang cerdas itu orang yang mengambil dalil. Orang yang cerdas dia akan mendengarkan kebenaran. Orang yang bodoh dia akan telantarkan kebenaran dan dia akan bela keegoismenya. Nas'alullah taufiq likulli khairin, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiq, semoga kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan amalan-amalan yang penuh dengan kebaikan. Wallahu taala a'lam bishawab, kita lanjutkan nanti ba'da isya sedikit tentang kitab adab. Wallahu taala a'lam bishawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.